بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله sesungguhnya pada setiap jasad manusia qalbu merupakan bagian terpenting yang menentukan baik atau jeleknya seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang hal ini, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Ketahui dalam jasad itu ada segumpal darah, jika dia baik akan ikut baik seluruh tubuhnya, namun jika dia rusak akan ikut rusak pula sekujur tubuhnya. Wal'iyadu billah. Maka perhatian seorang muslim terhadap kalbunya menjadi kewajiban utama untuk selalu dibenahi, untuk selalu menjadi kalbu yang saleh. Agar kemudian dia pula menjadi saleh luar dan dalamnya. Sehingga beberapa sebab yang karenanya kepedulian seorang mukmin maupun mukminah terhadap pembenahan kalbunya, antara lain bahwa kalbu inilah tempat di mana Allah melihat hambanya, yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah adalah kalbunya. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dari Abu Hurairah, "Inna Allah ta'ala la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguh Allah tidak melihat wajah, rupa maupun harta benda kalian, tetapi yang Allah lihat adalah kalbu kalian dan amal perbuatan kalian. Itu yang Allah lihat, itu yang membedakan yang satu dari yang lainnya. Bukan dari raut wajahnya tampan jelek, bukan pula dari harta bendanya sedikit atau banyak. Karena itu sesuatu yang dilihat dan dinilai oleh Allah, maka tentunya seorang mukmin selalu perhatian untuk membenahinya selalu. Selain kalbu inilah tempat iman pada seorang hamba, iman dan konsekuensinya, kesempurnaannya. Kalbu ini akan menghiasi seorang hamba dengan ketakwaan yang ada padanya di dalam kalbunya. Di dalam Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair. Wahai bani Adam, kami telah turunkan pada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan sebagai hiasan, dan pakaian takwa itu lebih baik. Kalau pakaian zahir menghiasi tubuh manusia selain menutupi auratnya, maka pakaian dalamnya, pakaian dalam kalbunya, ketakwaan lebih mempercantik, menghiasi seorang hamba sehingga dia menjadi seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Jauzi, Allah Allah fi islahi as-sarair, maka bertakwalah kalian kepada Allah untuk selalu membenahi sarirah yang di dalam jiwa kalian, membenahi kalbu kalian. Fa innahu la yanfa'u ma'a fasadiha salahul zahir, karena sia-sia kesolehan lahir kalau kemudian yang batin ini rusak, kalau kemudian kalbu ini jauh dari kesolehannya. Di dalam Al-Ahzab ayat 51, Allah berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Maha tahu apa yang di dalam kalbu kalian. Allah tahu apa isi hati kalian, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian niatkan, apa yang kalian simpan. Bahkan yang lebih rahasia dari itu, sebagaimana Allah sebutkan, ya'lamu sirra wa akhfa, Allah itu tahu yang sir, yang sir yang manusia simpan dalam kalbunya, tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah. Dia bisikkan dalam hatinya niatan ini itu. Wa akhfa, dan yang lebih samar lagi, yaitu yang dia sendiri belum tahu, belum terbesit dalam benaknya, dan akan ada kemudian itu dalam hatinya kemudian. Itu telah Allah ketahui. Makanya para ulama salaf, berhati-hatilah kamu dari apa yang Allah ketahui dalam kalbumu. Apa yang Allah tahu dari kalbumu, perhitungkan apakah itu kebaikan atau sebaliknya, apakah itu tauhid ataukah syirik, iman ataukah kufur, ketaatan atau maksiat. Allah tahu dari kalbumu. Malulah kepada Allah dari apa yang Allah ketahui dalam kalbumu. Yang kedua, atau sebab yang kedua, bahwasanya kemaslahatan atau kesolehan jasad manusia tergantung kepada kesolehan kalbunya. Di dalam hadis Abu Dzar disebutkan bahwa Rasulullah meriwayatkan dari Allah, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau yang pertama dari kalian dan yang terakhir manusia dan jin kalian semua hatinya paling bertakwa, setakwa-takwanya orang, tidak akan itu menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid mana qasadalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kalau saja yang awal dan yang akhir dari kalian, manusia dan jin kalian semuanya pada keadaan kalbunya paling serusak-rusaknya kalbu, tidak akan mengurangi itu kekuasaanku sedikitpun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Nasir. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini bahwa letak atau akar dari ketakwaan maupun kefajiran adalah qalbu. Dan itu yang Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, ala afqa qalbi rajulin minkum ala afjari qalbi wahidin minkum, pada qalbu yang paling bertakwa, pada qalbu yang paling fajir, menegaskan disitulah letak kefajiran, disitu pula letak ketakwaan. Qalbu menentukan ketakwaan seseorang dan kefajirannya ada pada qalbunya. Dan hadis Abu Dawud, Nu'man bin Bashir meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang di awal kita sebutkan, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika itu baik akan baik seluruh tubuhnya, jika itu rusak akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalb, itulah qalbu menentukan kesolehan seseorang, ketakwaannya, atau sebaliknya walayadu billah kefajiran seseorang menjadi ahlul fujur, orang yang fajir yang dibenci dan dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka istiqomahnya qalbu tuntutan utama pada masing-masing kita. Di dalam hadis Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak akan istiqamah iman seorang hamba hingga istiqamah qalbunya. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Dan qalbunya pun tidak akan bisa istiqamah dengan sempurna sampai lisannya istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Maka inti dari istiqamah kembali kepada istiqamahnya qalbu. Ketika qalbu ini istiqamah di dalam tauhid kepada Allah, takut, berharap hanya kepadanya, bertawakal, dan nilai-nilai tauhid yang lain. Dengan istiqomah kalbu semacam itu, akan turut istiqomah seluruh tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah. Demikian seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab alhamdulillah rahimahullahu taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang kalbu ini menjadi lebih berarti bagi kita ketika kita memahami hakikat dan fakta tentang kalbu ini. Di dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan Syekh Nasir dari Miqdad Ibn Aswad radhiyallahu ta'ala anhu, Miqdad katakan, la aqulu fi rajulin khairan wala syarran hatta anzura ma yuhtamu lah. Aku enggak pernah menyatakan seseorang itu sudah dia ahlu khair, orang baik, atau sebaliknya fulan ahli syar, orang jelek, sampai aku melihat seperti apa penutupan pada orang ini, khotimahnya seperti apa. Ba'da syai' sami'tuhu minan nabi, itu setelah aku mendengar yang Rasulullah sabdakan. Qila wa ma sami'ta, maka Miqdad ditanya, memang apa yang kamu dengar dari Rasulullah? Qala sami'tu Rasulullah yaqul, yang aku dengar Rasulullah bersabda, la qalbu ibni Adam ashaddu qilaban minal qidri idza ijtama'at ghalya. Sungguh kalbu Bani Adam lebih gemuruh, lebih banyak gejolak padanya dibanding air yang sedang puncak mendidihnya. Di kuali ketika air mendidih seperti apa? Air itu beriak dan tidak bisa tenang. Ya kan? Ketika mendidih dia, dipanci, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, kiri ke kanan, terus goyang dia, nggak bisa tenang. Dan dahsyat sekali. Kalau itu pada air yang Rasulullah sebutkan, pada kalbu Bani Adam jauh lebih dahsyat dari itu. Perubahan dan kecolak yang ada padanya. Di hadis Abu Musa pula di Ibnu Majah dan Imam Ahmad, juga disahihkan Syekh Nasir, dari Abu Musa Rasulullah sabdakan, inna hadzal qalb karisha karishatin bifalat minal ard yuqimu harri dhahran li batn. Permisalan kalbu ini beliau sebutkan seperti sehelai bulu yang di tanah lapang, tanah luas, yang angin dengan mudah membolak-balikkan bulu itu. Sesaat dia tengkurap, sesaat bulu itu terus berputar-putar demikian. Jangankan angin, kamu tiup saja dia sudah berbolak-balik. Namanya juga bulu yang sangat ringan. Begitulah kondisi qalbu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, pada zahir manusia kadang perubahan itu begitu dahsyat dan begitu cepatnya. Sesaat kamu senang dapat keuntungan misalnya dari bisnismu, baru juga 5 menit, 10 menit ya Allah, kamu dengar berita apa yang membuat kamu sedih dan gelisah, nangis kamu sejadi-jadinya, baru tadi senang. Cepat sekali. Itu zahirnya manusia. Sesaat kamu dalam keadaan sehat walafiat, bekhair juga, tiba-tiba karena misalnya kena angin, kena ini, kamu meriang, greges, panas, dingin, sebentar kamu pusing, kena obat, sebentar sembuh. Perubahan begitu dahsyat dan begitu cepat, mudah berubah. Itu zahirnya, tampilan luarnya. Yang ada di dalam kalbu, perubahan jauh lebih cepat dan lebih dahsyat dari itu. Iman dan ketakwaan, istiqomah, berbolak-balik selalu pada kalbunya. Oleh sebab itu, perhatian seorang mukmin kepada pembenahan kalbu menjadi perkara yang terpenting dalam kehidupannya. Karena dia cepat berubahnya. Dan itu yang diakui oleh para ulama, bahkan seperti Sufyan rahimahullah sebutkan, "Ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min yadi fa innaha tataqallabu 'alayya." Paling berat aku kalau sudah mengurusi niatku, karena dia berbolak-balik dalam kalbuku. Sesaat kamu ikhlas, masya Allah, dari awal begitu masuk rakaat terakhir misalnya sholat, masuk riya. Dan paling berat dirasa oleh para imam dan para ulama besar, apalagi kita yang terlalu jauh dengan mereka. Berat, bukan perkara sepele pembenahan kalbu. Berbolak balik terus, gejolak terus terjadi padanya, cepat dan dahsyat, lebih dari angin yang membolak balikan sehelai bulu, lebih dari mendidihnya air di dalam wali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang keempat, kalbu ini pula bidikan fitnah. Kalbu ini pula yang dibidik oleh fitnah. Sebagaimana hadis Hudzaifah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di Sahih Muslim, "Turadul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir, 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushriba, nukitat fihi nuktatun sauda." Fitnah itu menempel kepada kalbu, membidik kalbu. Baik itu fitnah syahwat, syahwat maupun fitnah-fitnah syubhat. Kalbu yang ditempelnya, kalbu ini yang diserangnya. Maka kalbu yang menerima fitnah itu, dia senang, dia asyik, dia ikuti. ternodai padanya satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun bayda. Tapi jika dia tolak, jika dia mengingkarinya, menjauh, tersucikan satu titik putih pada kalbunya. Hatta ta'udal qulub ala qalbayn, sehingga kalbu pun dampak dari fitnah menjadi dua macam. Qalbin aswad murbadan kalquzi mujakhia, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushiba min hawa. Ada kalbu yang hitam, pucat, seperti cangkir yang terbalik, tidak bisa diisi. Dia tidak kenal yang ma'ruf, tidak tahu yang munkar, kecuali yang disenangi olehnya. Wa qalbin abyad la tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard. Dan kalbu yang putih, bersih, tidak akan termadharatkan oleh fitnah selama ada langit dan bumi. Dan bahkan seperti di Sahih Muslim yang Rasulullah sebutkan, ala abyad misli shofa, putih seperti batu shofa. Batu shofa, batu yang putih, mengkilap, mulus, bersih, sehingga diumpamakan seperti batu shofa. Kata Imam Qadiyah, juga dibuatkan oleh Imam Nawawi, yang dimaukan bukan hanya dari sisi putihnya. Hati itu putih, nah, seperti batu shofa, putih. Artinya suci, bersih dari penyakit-penyakit qalbu yang merusak iman, mencoreng tauhid. Tetapi di sisi lain juga seperti batu shofa, kuat, keras, keras dalam artian positif, kuat, sehingga tidak goyah dan tidak mudah terombang-ambingkan oleh fitnah. Semakin kuat hati itu, seperti batu shofa. Perkara yang kelima, bahwa amalan kita tergantung terhadap apa yang di dalam qalbu. Amal perbuatan kita nilainya, kualitasnya di sisi Allah berbeda tergantung sesuai perbedaan apa yang ada dalam qalbu masing-masing. Yang ada di dalam qalbu itu dari iman, mahabbah, cinta kepada Allah, pengagungan kepada Allah, takutnya, berharapnya kepada Allah, beda dari orang yang satu kepada yang lain. Dan itu yang Rasulullah SAW sebutkan dalam beberapa hadis, antara lain di Sahih Muslim dari Uqbah bin Amir, "Ma min muslim yatawadda wa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rak'atayn muqbilun 'alayhima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahu al-jannah." Seorang muslim wudu, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia salat dua rakaat menghadap Allah dengan wajahnya dan kalbunya, maka wajib baginya surga. Masyaallah min fadli. Menghadap Allah dengan wajah dan kalbunya, ini yang mengakibatkan dia dapat fadilah surga. dan itu beda antara satu orang dengan yang lain tingkat kekhusyuannya, kemana kalbunya ketika dia dalam sholat, penentunya amalan itu pada kalbunya. Mungkin dua orang sholat bersanding sejajar satu shaf bahkan, yang ini kalbunya menghadap Allah, tidak tersibukkan dengan yang lain, khusyuk. Yang satunya jasadnya saja menghadap kiblat, kalbunya entah melalang buana kemana. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Laisa laka min salatik illa ma aqalta minha." Kamu tidak dapati dalam sholatmu kecuali yang kamu pahami, kecuali yang kamu berakal padanya. Berakal artinya kamu betul-betul menyadarinya, mengikutinya, khusyuk padanya. Kadang orang gak berakal dalam sholatnya. Artinya begini, misalnya kamu berjamaah bersama imam, misalnya di rakaat ketiga atau keempat, kamu dalam keadaan gak sadar ini rakaat keberapa imam ini. Wallahu a'lam. Kamu gak sadar, kita gak tahu, gak berakal sama sekali, cuman sholat gitu saja. Sekarang ini rakaat keberapa? Wallahu a'lam. Hilang, blank akalnya. Karena kalbunya entah kemana dia waktu sholat, hilang sudah. Paling-paling yang dia ingat, dia ikut takbiratul ihram sehingga gak mungkin masbuk, gak mungkin menambah, itu saja. Ikut salam nanti sama imam. Tapi ketika itu misalnya di rokaat keempat, kalau dia tanyakan dalam hatinya, ini rokaat keberapa sekarang? Gak tahu dia. Gak ngikuti, gak ada khusyuknya. Berbeda satu dengan yang lain tergantung nilai dalam kalbunya. Itu pula yang Rasulullah sebutkan dalam hadits Amr ibnu Abbasah, juga di Muslim, setelah beliau sebutkan tentang wudu dan pahalanya. Fa in huwa qama fa shalla fa hamidallahu wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahl wa farraga qalbahu lillah illa sarafa min khati'ati ka hayatihi yawma waladathu ummuh. Setelah wudu, kalau dia salat, dalam sholat dia memuji Allah, mengagungkan Allah, dan mengosongkan kalbunya untuk Allah. Artinya murni untuk Allah, dia ikhlaskan, dia khusyukkan kalbunya, tidak ingin tersibukkan dengan yang lain. Maka dia akan keluar dari sholat itu bersih dari dosanya, seperti di hari dia dilahirkan oleh ibunya. Tetapi kapan? Ketika kalbunya dia berikan hanya untuk Allah, kembali pada kalbu amal. Jadi beda yang satu dengan yang lain. Begitu pula dalam amalan-amalan ibadah yang lain. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah beliau, bacaan Quran, qiraah yang dibaca oleh seorang muslim, qiraati suratin bitadabburin wa ma'rifatin wa tafahumin wa jam'il qalbi 'alaiha ahabbu ilallah wa a'zamu ajran. Bacaan Quran dengan penuh tadabbur, penuh iman, penuh dengan pemahaman, dibarengi dengan ilmu, tiap ayat, tiap kata dalam ayat yang dia lewati, dia berusaha memahaminya, apa yang Allah kehendaki, apa maksud Allah. Ketika itu melewati sifat-sifat Allah, misalnya nama-nama Allah, dia yakini sifat itu seperti yang Ahlus Sunnah yakini sifat bagi Allah sesuai keagungannya, tidak dia selewengkan, tidak dia ingkari. betul-betul dia pahami, betul-betul dia yakini, itu lebih dicintai Allah, lebih mulia, lebih besar pahalanya dibanding bacaan. Kalaupun dia khatam dalam sehari, bahkan gak sampai sehari, tapi tanpa tadabbur, tanpa pemahaman, lewat begitu saja, cuma dibaca. Beda. Yang satu ada kalbu yang hadir ketika dia baca Al-Quran, paham, tadabbur. Yang satu cuma lisannya membaca ayat, kalbunya hampa. Jauh berbeda nilainya, tergantung kalbunya pula. Demikian begitu pentingnya kedudukan kalbu, sehingga tentunya mengundang seorang muslim untuk lebih peduli, lebih perhatian, untuk terus dibenahi, karena itu penentu dan pembeda amalan dia. Kualitas amalan itu tergantung apa yang ada dalam kalbunya. Bahkan seperti Syekhul Islam sebutkan dalam fatwa, bahwasanya ubudiyahnya kalbu, peribadatan kalbu, jauh lebih mulia, lebih besar dari ubudiyatul jawarih, dari ibadah anggota tubuh yang tampak ini, yang lahir. Syariat sendiri, jika kita perhatikan, selalu mengembalikan amalan jasad ini kepada amalan kalbu, kepada amalan kalbu. Tidak akan bermanfaat tanpa itu. Makanya di akhirat yang menjadi penentu dan yang akan dinilai adalah yang ada dalam kalbu manusia. Allah sebutkan yauma tubla sarair, yauma tubla sarair, di hari akan dibongkar, dibuka sarirah, apa yang tersimpan dalam kalbu masing-masing. Hukum dunia sebatas yang zahir, seperti Umar katakan, orang menampakkan baik, harus kita hukumi orang baik. Kita hukumi baik dan kita muamalah oleh orang baik. Yang menampakkan jelek, kita hukumi orang jelek. Dunia. Tetapi kemudian di akhirat, yang akan dibuka oleh Allah apa yang tersimpan dalam kalbu setiap hambanya. Dan itu membedakan yang satu dengan yang lain. Ibadah kalbu jauh lebih besar daripada ibadah amalan-amalan tubuh yang tampak. Ibadah kalbu seperti cinta kepada Allah, tawakal kepadanya, ikhlas, syukur, sabar, takut, berharap, dan ibadah-ibadah kalbu yang lainnya. Dan semua itu hanya tauhid yang bisa membenahi ibadah kalbu seorang hamba. Dalam tauhid inilah ibadah kalbu dibenahi. Bagaimana dia bertawakal kepada Allah? Apa itu makna tawakal? Bagaimana dia harus takut kepada Allah? Seperti apa takut kepada Allah hakikinya, hakikatnya? Berharap, bagaimana dia berharap kepada Allah? Cinta dan seterusnya. Pembahasan tauhid. Dari sinilah semakin jelas bagi kita pentingnya ilmu tauhid. karena dia membenahi amalan kalbu kita, membenahi ubudiahnya kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang tadi, itu hal terpenting yang menentukan. Selain daripada itu, sebab yang ketujuh, qalbu pula sebagai bidikan syaitan, menjadi bidikan syaitan. Iblis dan syaitan paham bahwa inti dan yang terpenting pada qalbu, maka qalbu ini yang paling dia bidik, yang paling dia rusak dengan was-was, dengan bisikan-bisikannya, dengan ditawarkan iming-iming syahwat padanya, hembusan-hembusan syubhat dipercantik, dihiasi sedemikian rupa dalam kalbunya, ditawarkan segala cara untuk dia menyimpang dari sirat al-mustaqim, bagaimana dia jauh dari tauhid, bagaimana dia terjerumus kepada khudlan, makhdul, wal'iyadubillah, tidak mendapat tauhid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, فَكَانَ الْإِهْتِمَامُ بِتَصْحِيهِ وَتَسْجِيدِهِ أَوْلَى مَعْتَمَدَ السَّالِكُونَ. Karena syaitan paling menginginkan kalbu manusia ini, maka perhatian untuk selalu dijaga, kewaspadaan terhadap kalbu ini paling diperhatikan oleh salikun, orang-orang yang berjalan menuju Allah. Paling perhatian, paling ekstra waspada kepada kalbunya. Wa nadharu fi amradihi wa ilajihi ahamma ma tanattaka bihi nasiku. Dan mengenali penyakit-penyakit kalbu, mengenali obat penawarnya, hal terpenting pula yang diperhatikan oleh orang-orang yang nasikun, yang beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya. Bahkan antisipasi jauh-jauh sebelum dia sakit, dikenali apa saja penyakitnya, bagaimana dia bisa terhindar, atau kalau terjangkit penyakit itu bagaimana agar dia bisa cepat sembuh selamat darinya. Semua itu diperhatikan oleh mereka yang peduli kepada kalbunya. Syaitan paling menginginkan kalbu ini, kata Imam Ibn al-Qayyim, dia bikin jebakan, dia bikin jala, kendala dalam perjalanan seorang hamba. Kalaupun dia selamat, kalaupun kamu bisa lolos dari jebakan-jebakan itu, paling tidaknya cukup itu sebagai gangguan bagi kamu. Layaknya kamu naik motor atau mobil misalnya, paling tidak kecepatanmu berkurang akhirnya, yang sebenarnya kamu lebih cepat bisa sampai, karena kamu tahu ada jebakan ini, ada paku, ada duri, ada ini, kamu menghindar, kamu ini, mungkin kamu turun, kamu ambil, ngerepoti akhirnya. Itu minimnya. Dan begitu itulah syaitan dalam merongrong kalbu seorang hamba. Kalaupun kamu selamat, paling tidaknya kamu direpoti, capek kamu dibuatnya. Sebab yang ke-9 atau ke-8, bahwasanya melalaikan perkara kalbu ini, ketika seorang hamba enggak peduli dan tidak perhatian bagaimana dia membenahi kalbunya, bagaimana dia peduli kepada tauhidnya, maka dampaknya wal'iyadzubillah adalah kehancuran dan kerugian dunia akhirat. Kalau dia gak ada kepedulian, bahkan tidak ada perhatian sama sekali kepada pembenahan kalbunya, tidak ada perhatian dan kepedulian kepada tauhid, di dalam hadis Abu Darda misalnya, Rasulullah SAW sebutkan, awalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummatil khusyu', yang pertama diangkat dari umat ini adalah khusyu', kekhusyuan, hatta la tara fiha khashi'an, sehingga kalau sudah diangkat kamu tidak akan lihat, kamu tidak akan dapati ada orang yang khusyuk dalam ibadahnya. Khusyuk lunaknya kalbu, tunduk, tumaknina, tenang. Dan jika kalbu itu khusyuk, akan menjadi khusyuk pula seluruh tubuhnya. Tetapi jika itu telah diangkat, celaka dan malapetakalah yang akan menimpa seorang hamba. Yang pertama, jika khusyuk itu diangkat, tidak akan dia tercegah dari yang keji dan yang mungkar. Wal'iyadzubillah, seperti yang Allah sebutkan, inna salata tanha anil fahsyai wal mungkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jika sholat itu benar-benar dia lakukan dengan sempurna, dengan khusyuk, tapi jika kekhusyuan diangkat, sulit dirinya akan terhindar dari yang fahsya dan yang mungkar, dan itu kehancuran bagi seorang hamba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu kesolehan kalbu menjadi perhatian orang-orang yang soleh dari semenjak zaman para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti mereka. Bagaimana kemudian dada mereka itu menjadi lapang, menjadi tumanina dan tenang. Yang itu merupakan harapan yang dicari dan diimpikan oleh setiap orang, ketenangan dan lapangnya dada. Orang banting tulang cari harta ini itu, malam siang dia jadikan malam, malam jadikan siang. Inti yang dia inginkan ketenangan hidup, lapangnya dada. Tapi tidak semua orang bisa mendapatinya. Dia malah gelisah, dia malah sengsara, sempit dadanya. Nah, Dan tauhid, tauhid adalah sebab terbesar yang menjadikan dada seorang hamba itu lapang. Allah sebutkan dalam Az-Zumar 22, "Afaman syarah Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin mir rabbih." Apakah orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam dan dia di atas cahaya dari Rabb-nya? Juga dalam Al-An'am 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillah yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Yang Allah inginkan baginya untuk diberi hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Tapi jika Allah inginkan kesesatan, dijadikan dadanya sempit, sesak, seperti orang yang naik terus ke langit ke atas, semakin sesak, semakin sempit. Maka ilmu hidayah, tauhid, sebab terpenting lapangnya dada seorang hamba. Di dalam Tirmidzi Rasulullah sebutkan, "Idza dakhala nurul qalb," jika cahaya itu masuk dalam kalbu, "infasaha wan syaraha," akan melebar dan lapang dadanya, tenang dan tentram hidupnya. Qalu wa ma alamatu dalik, ya Rasulullah. Mereka tanya, apa tandanya wahai Rasulullah? Qala al inaba ila daril qulub wa tajafi an daril ghurur wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, yaitu ketika seorang hamba berinabah kembali hanya mementingkan akhiratnya, kampung kekal di sana, dan dia menjauh, artinya tidak mau tertipu dengan kampung yang sementara dunia, dan dia persiapkan segala sesuatunya untuk kematiannya sebelum kematian itu datang padanya. Dan itu dampak daripada tauhid. Ilmu yang akan, ilmu tauhid ini yang akan mengkondisikan seorang hamba agar selalu mengingat akhiratnya, untuk selalu tidak tertipu, tidak terlalaikan dengan dunianya, dan menyiapkan setelah kematiannya. Karena dia semakin dikenalkan kepada Allah dengan tauhid ini, semakin dikenalkan dengan hak-hak Allah yang harus dia jaga dan dia tunaikan dengan baik, dia semakin dipahamkan apa tuntutan tauhid, apa konsekuensinya, apa pula yang merusak tauhid untuk dia jauhi dan dia hindari. Tauhid sebab terpenting dan sebab terbesar yang karenanya seorang hamba akan mendapatkan kelapangan hidup atau lapangnya dada, ketenangan dan ketentraman akan dia dapati. Tauhid. Kalau kita perhatikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam keadaan secara duniawi hitungannya sulit, artinya dalam keadaan miskin, mayoritas sahabat pas-pasan bahkan kurang hidupnya, kan menjadi orang paling bahagia, paling tenang, dan itu di kalbu. Makanya seperti para ulama salaf sebutkan, lau ya'rifuna abna'ul muluk ma nahnu 'alai la jaladuna 'alaihi bisuyuf. Kalau saja anak-anak raja atau para pembesar-besar istana tahu kenikmatan yang kami rasakan di dalam dada, tenang, bahagia, berbunga-bunga, dan masya Allah sudah. Tetapi sesuatu yang abstrak, gak bisa dilihat. Kalau saja mereka tahu, kalau saja kenikmatan ini kenikmatan yang bisa dilihat kasat mata, dicambuki kami oleh mereka karena ini, mereka gak bisa mendapatkan seperti ini. Mereka dalam keadaan bahagia, lapang dadanya, tenang. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ketenangan jiwa, ketentraman dalam kalbu, lapang dadanya, yang itu tidak bisa didapati oleh ashabu dunia, pemimpin-pemimpin, para raja dan anak-anaknya, orang-orang Islam tidak bisa mendapatinya. Mereka punya makanan beraneka ragam bentuk dan rupanya, permainan dan perhiasan dunia dan segala macam juga, kendaraan, toh tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak bisa sampai kepada hakikat kesenangan hidup. Apa tujuan hidupnya, kemana, apa kebahagiaan itu, mereka sendiri gak paham. Maka tauhid sebagai kunci kesolehan kalbu, tauhid sebagai penentu lapangnya dada seorang hamba. Karena Rasul dan para sahabat orang yang paling mengerti tauhid, maka mereka orang yang paling lapang dadanya, paling soleh kalbunya. Seperti Ibnu Mas'ud katakan, Allah melihat kalbu manusia Arab dan Ajam, maka Allah dapati kalbu Muhammad SAW kalbu yang paling bersih, maka dipilih untuk risalahnya. Setelah itu Allah melihat kalbu hambanya, Allah dapati kalbu para sahabatnya yang paling suci, dipilihlah sebagai teman dan pendamping Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tauhid. Oleh sebab itu hendaknya masing-masing kita lebih peduli kepada tauhid, lebih perhatian kepada tauhid, lebih dekat kepada tauhid, terus dibenahi kalbu itu, terus diperhatikan dan waspada. Dan tauhid ini, dan hanya tauhid ini yang bisa membenahi kalbu. Dan ingatlah, celaka dan bahaya besar orang yang meremehkan dan menyepelekan ini, kehancuran, ancaman baginya, rusak. Makanya kata Syekh Khalil Harras dalam pensyarah Wasithiyah, dan beliau dulunya orang Asy'ariyah, tahu betul siapa Asy'ariyah, dan bahkan hidup di tengah-tengah mereka di Mesir. Ketika beliau bicara kenyataan kenapa banyak orang-orang tasawuf dan ajaran rusak dalam kemusyrikan, syirik merajalela di sana, belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang lain, zina, khamr, dan yang lain-lainnya sudah. Ketika tauhid mereka rusak, jauh dari tauhid yang benar, baik itu asma wa sifat, menyimpang jauh dari kebenaran, atau bahkan tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah, mereka sesat darinya, rusak. Dan yang berbicara ini orang dalam, orang yang tahu sebelum mereka dan dulu bersama mereka. Kemudian Allah beri taufik, hidayah, bertobat dan kembali kepada manhaj salaf. Taufik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita selalu di dalam tauhid selama kita hidup hingga ajal menjemput kita. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.